Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran durusul lughah. Kita sampai pada pelajaran 9 ya. Pelajaran 9 bagian B. Kita baca kembali apa yang disebutkan pada pelajaran 9 bagian B. Di sini disebutkan ainal mudarrisu huwa fil fasli wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri ainat talibul jadidu dhahaba ilal maktabati man dhalika ar-rajulut tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati huwa al-mudirul jadidu ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة هي في الكوب أين الكرسي المكسور هو هناك طيب ini yang disebutkan pada pelajaran 9 bagian B masih membahas tentang susunan man'ut dan na'at, susunan man'ut dan na'at. Yang dibahas di sini susunan man'ut yang diawali dengan alif lam. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwa na'at itu harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut, mengikuti pada jenis mudzakkar atau muannasnya. Artinya kalau na'atnya itu kalau man'utnya itu mudzakkar, maka na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya itu muannas, na'at juga harus muannas. Kemudian na'at harus mengikuti man'ut pada jenis ma'rifat atau nakirahnya. Kalau man'utnya itu ma'rifah, dalam hal ini yang disebutkan contohnya ialah yang diawali dengan alif lam, ma'rifah yang diawali dengan alif lam, maka na'atnya pun harus ma'rifah. Na'atnya pun harus ma'rifat. Ma'rifat yang sedang dibahas pada pelajaran ini adalah yang diawali dengan alif lam. Kemudian apabila man'utnya itu nakirah, na'at juga harus nakirah, yakni tidak ada alif lamnya, maka disamakan, tidak menggunakan alif lam. Taib. bisa terdengar, sempat terputus ya. Terputus-putus. Nah, kita coba ini sudah bagus insyaallah. Nah, kalau man'utnya itu ma'rifah, yang dibahas sekarang ma'rifat itu yang menggunakan alif lam, maka na'atnya juga harus ma'rifat, yaitu menggunakan alif lam. Kalau man'utnya itu nakirah, maka na'at juga harus nakirah. Untuk yang sementara ini, yang dimaksud dengan nakirah yaitu yang ada tanwinnya, ada tanwinnya. Kemudian na'at atau na'at harus mengikuti man'ut pada jenis harokatnya. Untuk sekarang ini, untuk sementara kita melihat harokatnya. Apa harokatnya? Kalau man'utnya berharokat dhammah, maka na'at juga harus berharokat dhammah. Nah, taib. Latihan 1. Atau sebelumnya, di sini contoh man'ut atau na'at man'ut yang menggunakan alif lam. Misalnya, Aynal mudarrisu al-jadidu. Al-jadidu itu na'atnya. Man'utnya mana? Man'utnya adalah al-mudarrisu. Al-jadidu itu na'at. Na'at man'utnya adalah al-mudarrisu. Ada alif lamnya, maka na'atnya juga harus dikasih alif lam. Harus diberi alif lam. Contoh yang lain, at-talibu, al-jadidu, ar-rajulu, at-tawilu, al-mudiru, al-jadidu, al-waladu, as-saghiru, as-sayyaratu, al-jamilatu. Ya. As-sayyaratu, al-jamilatu. Kemudian lil mudiri al-jadidi. Nah, di sini disebutkan contoh na'at mengikuti harakat man'utnya. Man'utnya berharakat kasrah, na'at juga harus berharakat kasrah pada contoh ini. Lil mudiril jadidi. Nah. Lit talibil jadidi. Lit talibi al-jadidi. Baik. Kita langsung masuk pada latihan, karena ini pembahasan juga sudah dibahas sebelumnya, hanya berbeda contoh saja. Kita langsung masuk pada latihan. Tamarin latihan 1, iqra wa aktub, baca dan tulislah. Silakan Al-Akh Zikri Abu Rashad, dibaca. Nomor 1, At-Tabibu. Nam. Baik, kita beralih terlebih dahulu ke Al-Akh Abu Khadijah, silakan. At-tabibu, at-tabibu al-jadidu fil mustasfa. Fil mustas, fil mustasfi. Fil apa? Fil mustas, fil mustasfa, karena enggak bisa menerima alif. Wa tabibu al-qadimu fil mustasofa. Fil? Fil mustasofi. Nah. Fil mustasofi. Naam. Ahsanta. At-tabibul jadidu fil mustasfa. Wattabibul qadimu fil mustawsafi. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-Akh Imam, silakan. Tersungkan. Bismillah. Al-mirwahatul jadidatu fil hurfatil kabiroti. Al mirwahatul jadidatu fil hurfatil kabiroti. Al akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-akh Abu Shifa, silakan. Naam ustaz. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal kuwaiti. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal kuwaiti. Talibun minal kuwaiti. Nah, kita coba perhatikan ini nomor 5. Al-waladu at-tawilu. Al-waladu di sini sebagai apa? Al-akh Abu Shifa. Man'ud. Betul, sebagai man'ud. Tapi sebelumnya, selain itu, al-waladu di sini sebagai apa? Mubtada. Mubtada, karena berada di awal kalimat. Berada di awal kalimat. Dan dia ma'rifat karena ada alif lam. Nah, kalau ada mubtada, berarti harus ada khabarnya. Pertanyaannya, khabarnya itu di mana? Kuwaiti. Khabar itu apa? Harus apa? Berharokat? Talibun berarti kan? Nah, talibun. Itu khabarnya. Khabarnya itu. Barakallahu fiik. Nah, yang ingin kita sampaikan kepada antum, ini contoh susunan mubtada khabar, tapi khabarnya itu tidak langsung berada di belakangnya mubtada, pas ada perantaranya atau ada kalimat atau kata-kata pemisah. Ya, apa saja pemisahnya ini? Al-waladu itu mubtada, al-waladu mubtada. Khabarnya talibun, sudah dipisahkan dengan beberapa kata. At-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana. Sudah ada. At-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana. Sudah ada 6 kata pemisahnya. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Namanya khabar itu tidak harus langsung berada persis di belakangnya mubtada. Boleh berada di belakang setelah ada pemisah, setelah ada kata-kata sebelumnya. Ya. Jadi nanti dicari dulu mana ini yang disebut dengan khabar. Nah, pada contoh ini al-waladu at-tawilu. At-tawilu ini bukan mubtada. Dia naatnya. Alladhi juga nanti ngikut juga yang depannya, isim mausul itu nanti namanya, tapi nanti pembahasannya. Kharaja fi'il, anak yang tinggi. Anak tinggi yang baru saja keluar dari kelas adalah seorang pelajar dari Kuwait. Taib. Tapi kita tidak membahas ini. Pembahasan itu nanti insya Allah ada babnya tersendiri, ada latihan sendiri. Tadi sebatas menyampaikan saja bahwa mubtada sama khabar atau khabarnya itu tidak harus berada langsung di belakangnya mubtada tanpa pemisah. Boleh di belakang mubtada didahului dengan kata-kata yang lainnya atau pemisahnya atau perantara. Nah, kemudian nomor 6, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ana fil madrasatus sanawiyatu. Ulangi, ana. ana almud ana fil madrasatis sanawiyatu. Teliti lagi. Ana fil madrasati as-sanawiyati sebagai naat untuk kata al-madrasah. Al-madrasah di sini majrur karena ada huruf jar yaitu fi. Maka sanawiyah juga harus majrur yang ditandai dengan harokat kasroh. Maka dibaca ana fil madrasati as-sanawiyati. Nah, begitu. Tapi berikutnya Al-Akh Ristanto, silakan. Sudah bisa mengikuti? Pan belum bisa, Ustaz. Nah, labas. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Kaizen Ditu. Bisa? Apaan Ustaz, masih menyimak doang. Tayyib, labas. Al-Akh Abu Khansa Banu. Nah, sepertinya koneksinya kurang bagus. Tayyib, kita kembali ke Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dahabar rajulul faqiru ilal waziri. Naam. Dahabar rajulul faqiru ilal waziri. Ilal waziri. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Dalasat talibul jadidu alfa hamidin. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Naam. Al-Akh Imam, silakan. As-sikkinul kabiru hadun jiddan. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Naam. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarisul jadidu. Man hadzal waladul qasiru, ulangi, huwa ibnul mudarisil jadidi. Dibaca kasrah karena dia sebagai apa? Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang sebagai apa dia? Sebagai kenapa? Sebagai apa, ulangi? Sebagai naat man'ut. Yang naat itu yang mana? Mudarisi, al-mudarisu. Itu na'at. Man'utnya, kalau man'utnya yang mana? Al-jadidu. Itu man'ut. Na'atnya al-mudarisu. Baik. Coba diluruskan Al-Akh Abu Syifa. Kita dengarkan. Fadol. Yang dibaca dulu, nomor 10. Yang betul gimana? Man hadzal waladul qasiru wa ibnul mudarrisil jadidi. Naam. Kenapa di sini al-mudarrisi diberi harakat kasrah? Karena mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, karena dia al-mudarrisi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafnya yang mana? Ibnu. Ibnu itu mudhaf. Itu mudhaf. Kemudian al-mudarrisi mudhafun ilaih, maka dia berharakat kasrah. Lalu al-jadidi, kenapa dibaca kasrah? Mengikuti al-mudarrisi juga. Nah, mengikuti al-mudarrisi karena dia sebagai na'at. Sebagai na'at, man'utnya adalah al-mudarrisi. Ahsan tabarakallahu fik. Taib, nah, latihan dua. Latihan kedua. Imla'il faragh. Imla' fil faragh fima yali bin na'til ladhi baina qawsaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Imla' isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan na'at yang telah disiapkan di dalam kurung. Ya, dalam kurung. Kemudian berilah alif lam jika memang diperlukan. Diberi alif lam na'atnya ini jika diperlukan. Jika tidak, maka tidak perlu dikasih alif lam. Jadi nomor 1 sampai nomor 11 itu diisi dengan na'at. Na'atnya sudah disiapkan di sampingnya itu, yang di dalam kurung, ya. Nomor 1, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan Purwadedi. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu. Yang masih baru kita lewati ya. Insyaallah nanti gampang. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz, bismillah. At-tajirul kabiru fis-sawqi. At-tajirul kabiru fis-sawqi. Fis-sawqi. Apa suq? Suq itu pasar. Fis-sawqi bukan sawqi, ya. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 3. Ana talibu qadimu. Ulangi, ana. Ana talibun, talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Naam. Nomor berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nomor 4. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Naam. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Al-Akh Imam, silakan. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ammarun waladun qasirun. Ammarun waladun qasirun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Faisalun tabibun syahirun. Faisalun tabibun syahirun. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Liman hadha sarirul maksuru. Liman hadha sarirul maksuru. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Nah, sepertinya gangguan. Kita beralih Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ada qalamun maksurun. Hada qalamun maksurun. Nah, silakan Al-Akh Abu Khansa, nomor 10. Bisa nomor 10. Aina. Taip, tidak keluar suaranya. Al-Akhabu Saufa, silakan. Diulang nomor 10. Aina sikinul hatu. Aina sikinul haddu. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Liman hadhihi sayyaratil jamilatu. Ulangi lagi. Liman. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Selesai latihan kedua. Kemudian di sini ada latihan ketiga, latihan yang terakhir di pelajaran ke-9 ini. Kita baca atau naam. Ana bacakan latihan 3, iqra, bacalah. Nomor 1. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Nomor 2 atau artinya adalah at-talibul ladzi, pelajar yang keluar dari kelas sekarang ini atau baru saja. Min Indonesia adalah pelajar dari Indonesia. Nomor 2, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja milik Pak Guru. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi, milik siapa? Pena bagus yang ada di atas meja ini. Al-baytul kabirul ladhi kharaja madha? Al-baytul kabirul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Rumah besar yang berada di pinggir jalan itu milik menteri. Asy-syari', jalan. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sariru, ranjang yang patah atau afan, ranjang yang ada di kamarnya Khalid itu patah. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. Maksurun. Nah, kita perhatikan kata yang diberi garis bawah. Alladhi, alladhi, alladhi, alladhi. Ini masih berkaitan dengan susunan man'ut na'at. Susunan man'ut na'at. Nah, di sini pada contoh-contoh ini, alladhi, alladhi menjadi na'atnya, menjadi na'atnya, menjadi na'at untuk kata-kata yang sebelumnya. Kemudian alladhi, alladhi di dalam bahasa Arab disebutkan dengan pembahasan al-ismul mausul, isim mausul. isim mausul, atau yang diartikan dengan bahasa kita adalah kata penghubung. Kata penghubung. Dan isim mausul ini ada banyak, ya, bukan hanya alladhi saja. Alladhi merupakan salah satu isim mausul. Isim mausul. Sama seperti isim isyarah, bukan hadza saja, tapi ada hadihi, ada dalika, ada tilka. Isim mausul juga demikian, bukan hanya alladhi, bukan hanya alladhi. Yang biasa diartikan dengan kata yang, alladhi artinya yang. Al-baitul kabiru alladhi, rumah besar yang, tidak dikasyar di pinggir jalan itu, atau di jalan itu, lil waziri, milik menteri. Alladhi. Kemudian untuk alladhi ketika dia menjadi na'at, maka man'utnya harus ma'rifah. Man'utnya harus ma'rifah. Nah, pada contoh-contoh yang disebutkan, ma'rifatnya dengan menggunakan alif lam. At-talibu itu ma'rifah, karena ada alif lamnya. Maka na'atnya juga harus ma'rifah, yaitu alladhi. Alladhi pada kata, atau pada contoh nomor 2, al-kitabul ladhi, man'utnya juga ma'rifat, karena ada alif lamnya. Jadi kesimpulannya untuk sementara ini, alladhi dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul, dan nanti akan ada tambahan pembahasan berkaitan dengan ini. Sementara yang perlu kita fahami, alladhi adalah isim mausul atau kata penghubung yang diartikan dengan yang. Dengan kata yang. Itu yang pertama. Kedua, Isim mausul alladhi bisa menjadi na'at. Bisa, apabila menjadi na'at, maka man'utnya harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Karena alladhi itu ma'rifah. Ma'rifat. Nah, sementara itu dulu pembahasan tentang isim mausul, karena nanti masih ada pembahasan yang berikutnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Di sana ada isim mausul yang lainnya, seperti alladhi, allati, alladhina, ya, alladhina, allai, nah, dan seterusnya. Insyaallah ada pembahasannya tersendiri. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Taip, kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.